kemana hatiku mencari arah mendekatimu. Cahayamu pendar hidupku, terangi langkahku, ku mencari kemana arah mendekatimu. Engkaulah cahaya atas segala cahaya yang kan terangi gelap hidup penuh mimpi. Nafas yang kuhirup aroma namamu, dan yang kuhembus sebuah nama. Hidup penuh